Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Berikutnya yang kita akan pelajari dalam kitab Ushulus Sunnah ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah. Mengatakan wan nifaqu huwal kufru an yakfura billahi wa ya'buda ghayrahu wa yudhhiru al-islam fil 'alaniyati mithlu al-munafiqin alladhina kanu 'ala 'ahdi rasulillah sallallahu 'alaihi wa sallam. Wan nifaqu huwal kufru, kenifakan itu adalah kekafiran, kekufuran. Dan nifaq yang dimaksud di sini adalah an-nifaqul akbar. An-nifaq al-i'tiqadi. Kenifakan yang besar, ya, kemunafikan yang besar yang sifatnya i'tiqad. Nah, dia munafik secara i'tiqad. Dan itu adalah al-kufru, yakni al-kufrul akbar. Ya, kekufuran yang besar. Statusnya adalah munafik, kafir dia. Naam. Jadi hanya saja kekafirannya disembunyikan. Nah, jadi kemunafikan itu sebenarnya adalah kekafiran. Kata Imam Ahmad, an yakfura billahi wa ya'buda ghairah. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah selainnya. Dan menyembah selainnya. Wa yudhhiru al-islam fil 'alaniyati, dan dia menampakkan keislaman, ya, secara lahiriahnya. Nah, di luar dia tampakkan keislamannya dengan mengerjakan, yakni dengan menampakkan keislaman tentunya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan mengerjakan, ya, rukun-rukun Islam, sholat, nah, dan yang lainnya, begitu. Jadi menampakkan keislaman dengan amalan-amalan yang tampak secara lahir seperti itu, sehingga disangka oleh, ya, kaum muslimin dia adalah muslim. Nah, dia adalah muslim. Mithlul munafiqin alladzina kanu ala hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, nashhadu annaka la rasulullah. Ya. Kami bersaksi bahwa kamu sungguh Rasulullah. Padahal itu hanya di mulut. Nah, sebenarnya mereka tidak mengimani kerasulan Muhammad alaihi salatu wasallam, bahkan mereka membencinya. Jadi mereka tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul. Nah, hanya saja itu disembunyikan. Jadi apa yang dilontarkan pada lisan, bersaksi, ya, syahadat, ya, beriman kepada, mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul, ya, itu dusta. Nah, apa yang ditampakkan berupa amalan-amalan, ya, sholat dan yang lainnya, itu riya. Itu riya hanya mencari pengakuan dari kaum muslimin. Nah, tidak ada keikhlasan sebenarnya mencari pahala dari Allah karena tidak beriman kepada Allah. Nah, itu riya yang termasuk kategori riya yang besar. Nah, riyanya orang-orang munafik. Dasar amalannya bukan ikhlas. Semua amalan-amalan yang dikerjakannya, sholat dan yang lainnya itu tidak ada dasar keikhlasan. Itu riya, semuanya riya. Hanya ingin dapat pujian, sanjungan, diakui, dapat pengakuan. Nah, karena dia tidak ingin menampakkan kekafirannya secara terang-terangan. Ya, dia ingin bersembunyi di balik, ya, apa yang dia tampakkan itu, agar bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarah beliau, an-nifaq huwa an yudhhira al-islam wa yubtina al-kufra. Kenifakan, kemunafikan, yakni yang sifatnya i'tiqadi, yakni memang, ya, sifatnya i'tiqad, keyakinan. Nah, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, dalam batinnya. Nah, kata Syekh Rabi, abada ghairallahi au ma abadahu, baik dia beribadah menyembah selain Allah atau tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Nah, yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, ya, tadi yang kita baca adalah an yakfura billahi wa ya'buda ghairahu. Kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Ini salah satu. Nah, bisa jadi seperti kata Syekh Rabi di syarah, na'am abada ghairallahi au ma abadahu. Ya. Baik dia beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, atau dia tidak menyembahnya, tidak menyembah, ya, yakni tidak menyembah Allah. Nah, baik, dan tidak menyembah selain Allah juga. Nah, jadi memang tidak ada yang dia sembah. Syekh Rabi menyebutkan qad yakunu zindiqan, boleh jadi dia zindiq. Nah, kemunafikannya itu dia bersifat zindiq, diistilahkan dengan zindiq, la ya'budullaha wa la ya'budu ghairah. Tidak menyembah Allah, tidak juga menyembah selain Allah. Mithl syuyu'i, jadi seperti halnya orang-orang komunis gitu. Yang penting intinya adalah yudhirul islam wa yubtinul kufr. Walau lam ya'bud ghairallah. Ya, intinya dia menampakkan keislaman, ya, dan menyembunyikan kekafiran dalam batinnya. Walau lam ya'bud ghairallah, meskipun dia tidak menyembah selain Allah. Meskipun dia tidak menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa munafiq. Nah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala dia sembah ya. Secara lahirnya kelihatan menyembah Allah. Tapi sebenarnya kan itu kamuflase saja. Nah, bertamen dengan itu agar diterima. Karena sebenarnya tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan, itu adalah dasarnya riya, hanya ingin dapat pengakuan. Tapi ya secara amalan seperti itulah yang tampak. Dia menyembah ya Allah subhanahu wa ta'ala karena dia ikut sholat dan seterusnya. Tapi sebenarnya hakikatnya ya tidak, karena sebenarnya dia membenci Allah ta'ala, tidak mencintai Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak beriman kepada Allah, sebenarnya benci kepada Allah, benci kepada Rasulnya, benci kepada Islam, benci ya kepada kaum muslimin. Namun ya masalahnya dia ingin diakui, ingin diterima, maka menampakkan amalan-amalan itu. Tampaknya ibadah kepada Allah, tapi sebenarnya ya bergemuruh ini dia dadanya. Ya, mendidih. Artinya sebenarnya benci kepada Allah. Benci Rasul, benci kaum muslimin. Nah, karena dia kafir. Nah, dia kafir. Nah, jadi boleh jadi munafik ini ya bersama dengan itu dia tidak menyembah selain Allah. Nah, jadi aktivitasnya hanya itu, menampakkan beribadah kepada Allah, padahal sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Nah, selain itu, di luar itu dia tidak menyembah selain Allah, enggak. Nah, itu maksud Syekh. Ada Rabi'. Nah, pelengkap atas apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kan mengatakan wa ya'buda ghairah. Nah, dia menyembah selain Allah. Jadi juga dia menyembah selain Allah, hanya itu disembunyikan gitu. Nah, dilengkapi oleh Syekh Rabi, walau lam ya'bud ghairallah, meskipun dia tidak menyembah selain Allah, dia munafik. Au abada ghairallah fa huwa munafik, atau dia menyembah selain Allah. Nah, selain yang dia tampakkan salat dan yang lainnya, di luar itu dia menyembah selain Allah, maka itu munafik. Intinya dia menampakkan apa? Keislaman seolah-olah menyembah Allah, itu yang terlihat, tapi sebenarnya itu tidak ikhlas, itu riya sebenarnya. Nah, karena dia ingin menyembunyikan apa? Kekafirannya gitu. Itu munafik. Nah, bisa difahami nih? Nah. Hadza huwa syahada syahid ya Syekh Rabi, ini ya syahidnya ya yang diinginkan. Huwa ta'riful munafiq. Nah, yaitu definisi munafik. Apa itu? Man yudhhirul islama, orang yang menampakkan keislaman nifaqan wa kadiban wa taqiyatan, menampakkan keislaman dalam rangka kenifakan, pengelabuan, kadiban, dusta, taqiyah, cari aman di tengah-tengah kaum muslimin. Wa yubtinul kufra, dan dia menyembunyikan dalam batinnya, dalam hatinya kekafiran. Nah, baik. Nah, kemudian Di sini Syekh Rabi di dalam syarahnya juga beliau menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Syekhul Islam yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ba'dun nasi yadhunnu anna an-nifaq kana fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa intaha. Ghalat. Nah, sebagian orang menyangka bahwa kenifakan, kemunafikan, ya, yang sifatnya i'tiqadi, ya, yakni kekufuran, yang nifak i'tiqadi, nifak apa? Akbar, nifak besar. Nah, yakni kufur akbar, ini saja disembunyikan kekafirannya. Sebagian orang menyangka bahwa ini sudah selesai, ya, sudah tidak ada sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Munafik-munafik yang seperti itu hanya ada di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam, munafik-munafik yang seperti itu sudah tidak ada. Sebagian orang menyangka begitu. Ghalat, ini salah. Hudzaifah radhiyallahu anhu yaqul, kata Hudzaifah radhiyallahu an, "An-nifaqul yawma ashaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemunafikan di hari ini lebih dahsyat, lebih parah, ya, dibandingkan kemunafikan yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qalu, mereka berkata, "Kaif?" Bagaimana? Ya. Bagaimana itu? Kok bisa kemunafikan sekarang lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan di masa Nabi alaihi salatu wasallam? Qala, kata Hudzaifah radhiyallahu an, "Kana al-munafiquna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhfuna nifaqahum." Orang-orang munafik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan kemunafikan mereka. Ya. Takut. Mereka cari aman. Nah, ammal yauma, adapun hari ini, sekarang, fa innahum qad azharu nifaqahum, maka sesungguhnya mereka telah berani menampakkan secara terang-terangan kemunafikan mereka. Karena, ya, sudah tidak takut. Nah, tidak ada yang ditakuti. Nah, itu di masa Hudzaifah coba. Di masa kita lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Nah, banyak sekali orang-orang munafik tampil bagaikan muslim, tapi statement-statementnya, pernyataan-pernyataannya menunjukkan kedengkian, kebencian yang ada dalam hatinya terhadap Islam. Ya. Tampak dari statement-statement itu betapa bencinya dia, ya, terhadap Islam. Tidak memuliakan Allah, tidak memuliakan Rasul, tidak memuliakan malaikat, ya, tidak memuliakan kitab suci. Begitu pula tindakan-tindakannya. Nah, melecehkan Islam, syariat Islam, melecehkan hadis Rasul, melecehkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, melecehkan syariat, mengolok-olok malaikat. Nah, bagaikan musuh yang dibenci, yang dilecehkan, menghinakan Al-Quran, dilempar, ya, bagaikan kitab biasa, padahal itu kitab suci. Nah, dihinakan, tidak punya kehormatan, kemuliaan, kesucian. Nah, itu sebenarnya adalah mempertontonkan kedengkian dia, kebencian dia, yang dia tidak bisa sembunyikan lagi. Kenapa berani seperti itu? Karena ya, kelemahan kaum muslimin yang tidak bisa melakukan tindakan. Nah, beda di zaman Nabi alaihissalam. Nah, mereka takut. Karena itu adalah masa kejayaan Islam. Jihad fisabilillah ditegakkan. Orang-orang kafir diperangi, ditundukkan dengan jihad fisabilillah, dipimpin langsung oleh Nabi SAW bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka melihat kehebatan, kejayaan Islam. Orang munafik itu takut. Mereka tidak mau terang-terangan masuk dalam barisan orang kafir untuk berperang melawan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ingin aman di Madinah. Jadi datang, bersumpah, ya, bersaksi, mengakui Nabi SAW sebagai Rasulullah, sumpah palsu, ikut sholat meskipun ya malas-malasan sebagaimana yang dikabarkan dalam Al-Quran, berinfak, ya, bersedekah, tapi sebenarnya dalam keadaan berat, tidak suka. Namun, ya, apa boleh buat untuk cari aman? Mereka tidak berani menampakkan. Meskipun sebenarnya ketika ada kesempatan juga mereka menohok dari dalam. Nah, ketika ada kesempatan. Nah, adapun di masa sekarang dengan kelemahan kaum muslimin, ya, na'am, kelemahan penegakan syariat dari pihak yang berwajib terhadap orang-orang yang murtad, ya, orang-orang yang murtad yang sebenarnya hukumnya orang-orang yang murtad itu dalam Islam, ya, ini sebagaimana kata Nabi alaihissalam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, ini murtad, keluar dari Islam, membatalkan Islamnya. Nah, keluar dari Islam, berganti agama, ya, atau membatalkan Islamnya dengan kesyirikan, kekufuran, maka bunuh dia. Dan ini tentunya tugasnya penguasa yang sah, pihak yang berwajib. Namun karena ini tidak ditegakkan, nah, dan kaum muslimin juga lemah, ya, orang-orang munafik itu, ya, semakin berani. Mereka seperti yang digambarkan kita dengar dari Hudzaifah itu di zaman itu, ya, apalagi sekarang, ya, mereka berani terang-terangan menampakkan kemunafikan mereka, meluapkan kebencian, kedengkian mereka terhadap, ya, Islam. Nah, terhadap Allah, Rasulnya, ya, malaikatnya, kitab-kitabnya, seperti yang digambarkan tadi, memperolok-olok, melecehkan. Nah, jadi sebenarnya ketahuan dari situ bahwa orang-orang itu munafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu pula Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam syarah beliau Wirasul Jannah. Nah, beliau menjelaskan, ya, menegaskan tentang nifaq ini, ya, yang dimaksudkan di sini adalah nifaq i'tiqadi, dan ini jelas, ya. Nah, nifaqun i'tiqadi, disebutkan nifaq i'tiqadi, ini memang secara akidah itu kemunafikan karena menyembunyikan kekafiran sebenarnya. Nah, juga disebut dengan nifaq akbar, kemunafikan yang besar. Nah, idharul Islam wa ibtanul kufur. Nah, ya, itu maknanya. Ya, menampakkan keislaman dan menyembunyikan dalam batin kekafiran. Syekh Ubaid hafizahullah dalam syarahnya menyebutkan beberapa bentuk. Nah, ya, walahu suwar, kata beliau. Nifaq i'tiqadi ini, nifaq akbar ini, ya, ada beberapa bentuk. Di antaranya yang boleh sebutkan, minha takdzibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, au takdzibu ma jaa bihi, au takdzibu ba'di ma jaa bihi. Nah, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul, atau mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasul. Nah, wa minha, dan di antaranya pula bughdun nabi, bughdun nabi sallallahu alaihi wasallam, kebencian kepada nabi, au bughdu ma jaa bihi, atau kebencian terhadap ajaran dibawa oleh nabi, kebencian terhadap syariatnya, au bughdu ba'di ma jaa bihi, atau kebencian terhadap sebagian ajaran nabi, sunnah nabi, syariat nabi. Wa minha, termasuk pula di dalamnya, ya, bentuk lain dari kemunafikan adalah al-masarratu bin khifadi dinil Islam. Senang, gembira, ya, dengan jatuhnya Islam, agama Islam, dengan terpuruknya agama Islam. Nah, wa minna, juga termasuk dari kemunafikan, karohiyatun tisari dinil Islam, tidak suka dengan kemenangan agama Islam. Ya, agama Islam kalah, ya, terpuruk. Nah, senang jika Islam berjaya, ya, mendapat kemenangan, benci, tidak suka. Ini kemunafikan semua. Nah, tapi itu semua disembunyikan, kan? Nah, itu semua disembunyikan. Dan berusaha tampil bagaikan muslim, nah, dengan amalan-amalan zahir, amalan-amalan lahir. Gitu. Jadi secara lisan mengucapkan 25 syahadat gitu. Nah, sholat, ya, dan seterusnya, riaan, ya, dasar ria. Tapi sebenarnya batinnya itu yang kita dengar tadi, mendustakan Rasul, ajarannya, dan seterusnya kita dengar bentuk-bentuknya. Nah, kata Syekh Ubaid di sini, wa ana as'alukum, saya bertanya kepada kalian, law sarraha biha, seandainya munafik itu, ya, menyampaikan secara soroha, secara terang-terangan, secara gamblang keyakinannya bahwa dia tidak percaya dengan Rasulullah SAW, dia tidak percaya dengan ajarannya, atau dia benci Nabi. Hah? Dia mengatakan ubghidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sorohatan, terang-terangan dia mengatakan saya membenci Nabi. Au kadzabahu fi ba'di ma jaa bihi sorohatan, atau terang-terangan dia mendustakan sebagian syariat Nabi, ajaran Nabi dia dustakan secara terang-terangan, ya, menolak syariat itu, sebagian syariat itu secara terang-terangan, bukan lagi disembunyikan tapi ditampakkan. Wa huwa ya'lamu sidquhu, dalam keadaan dia mengetahui kejujurannya. Madza taquluna fi, apa yang kalian katakan tentang dia? Tentu, ya, akan dikatakan kafir. Dia kafir. Bi annahu adharal kufur. Vonisnya kafir karena dia telah menampakkan kekufurannya. Adapun dia sembunyikan itu, yang dia tampakkan keislaman, ya, dan kekufuran-kufuran itu dia sembunyikan di dalam hatinya secara batin, ya, tekotnya itu, maka itulah munafik. Bisa difahami? Nah, Wa innama yakunu munafiqan, kata Syekh Ubaid, hanyalah sesungguhnya dia disebut munafik statusnya idza akhfa, apabila dia menyembunyikannya. Fi batinihi, dalam batinnya yukadzibu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dalam batinnya sebenarnya dia mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengakuinya sebagai rasul. Yubghidu, dia sebenarnya membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubghidu ma ja'a bihi, dia membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukadzibu ma ja'a bihi, dia mendustakan dalam batinnya apa yang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbu khifadha dinil Islam, dia ya menyukai jatuhnya agama Islam. Yakrahu intisara dinil Islam, dia benci ya kemenangan agama Islam. Hadza fi batini, ini dia sembunyikan di batinnya. Naqul, kita katakan ini munafik, karena munafik itu yudhirul islama wa yubtinul kufur, menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafirannya. Itu. Namun seperti yang digambarkan tadi, sebagian munafik-munafik itu ya tidak mampu menahan ya luapan kebencian yang ada di dadanya, mendidih ya kebenciannya, kedengkiannya mendidih batinnya ya, hingga akhirnya dia tampakkan dengan statement-statementnya seperti yang dijelaskan tadi. Nah. Ya. Dia tampakkan kebencian itu dalam bentuk ya mengolok-olok syariat, sebagian syariat, mengolok-olok kitab suci. Nah. Ataupun dengan tindakan melempar mushaf misalkan, nah misalnya mengolok-olok malaikat, nah karena dia tidak tahan untuk meluapkan, mengungkapkan kebenciannya itu, kekufurannya dia sembunyikan dalam hatinya, tapi tetap dia berusaha menampakkan amalan-amalan Islam gitu, karena dia tetap ingin dapat pengakuan. Nah, itu munafik. Jadi kemunafikan itu meskipun disembunyikan, ya, bisa dideteksi, bisa kita ketahui dari lahnul qaul, dari lontaran-lontaran lisan ya dia yang menunjukkan kebenciannya sebenarnya, kedengkiannya terhadap Islam yang ada di hatinya. Nah, sebagaimana kata Al-Albani rahimahullah. Nah, ini tentang nifaq i'tiqadi, nifaq akbar. Nah, kemudian ini harus kita bedakan dengan nifaq asghar, nifaq kecil, nifaq amali ya, nifaq yang sifatnya hanya dalam bentuk amalan. Statusnya dia bukan munafik, bukan munafik, bukan orang kafir. I'tiqadnya bukan kekafiran, tidak. I'tiqadnya adalah iman. Orang beriman. Ya, muslim dia. Tapi amalannya adalah amalan ya orang-orang munafik. Jadi kita tidak vonis dia sebagai orang munafik, orang kafir. Dia muslim dia, muslim. Nah, itu nifak apa istilahnya? Amali. Ya. Nah. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ubaid di sini dalam Syarah Rasul Jannah. Amma nifakul amali wa huwa an yudhhiral islam an yudhhir al-insanu, na'am. Wa huwa an yudhhir al-insanu al-husna fil mu'amalati wa yata'amala bididdi dhalik. Na'am. Adapun nifak dalam bentuk ya amalan, yaitu seseorang menampakkan kebagusan dalam muamalah, kebagusan dalam muamalah, dan dia dalam bermuamalah ya kebalikan dari itu hakikatnya. Nah, yakni kesimpulan dari nas-nas yang datang, kesimpulan dari nas-nas yang datang, nifak amali, kemunafikan dalam bentuk amalan, khamsat anwa' khisal. Nah, ada lima perangai. Ada lima perangai yang merupakan kenifakan secara amalan. Apa itu? Pertama, al-kadhibu fil hadis. Dusta dalam ucapan. Idza haddatha madza kadzaba. Jika dia berbicara dusta. Nah, ini perangai ya kemunafikan. Yang kedua yaitu idza akhlafa yakni idza wa'ada akhlafa. Idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia menyalahi janji, tidak menepati janji. Ini perangai kemunafikan yang kedua. Nah. Kemudian yang ketiga, idza tumina khana. Jika dia dipercaya dengan suatu amanah, dia berkhianat. Dia berkhianat, mengkhianati amanah itu. Nah, wa idza khasama fajar. Dia melakukan kefajiran, kecurangan dalam perselisihan. Jika berselisih dengan orang lain, dia curang dalam perselisihan. Nah, tidak sportif, tidak jujur. Curang dia. Nah. Wa idza ahada ghadar. Yang kelima, apabila dia melakukan perjanjian, maka dia melanggar perjanjian. Dia melanggar perjanjian. Itu lima perangai kemunafikan. Ini sifatnya amali. Bukan i'tiqad ya. Bukan kemunafikan yang besar. Nah. Hanya secara amalan. Perangai itu kemunafikan. Ini kata Syekh Ubaid, hadhi khisalun nifakil amali wa huwa kabiratu minal kabair. Ini adalah perangai-perangai ya kemunafikan yang bersifat amalan ya dalam muamalah. Dan itu kategorinya adalah dosa besar. Termasuk dosa besar. Nah. Itu termasuk dosa besar. Baik. Jadi menjadilah ya muslim yang baik dan sempurna. Nah, beriman dengan sempurna. Jika jangan hindari dusta ya. Jangan menyalahi janji. Jangan berkhianat ya, mengkhianati suatu amanah yang dipercayakan. Jangan, jika ada perselisihan, sportiflah, jujur. Jangan ya, jangan curang. Nah. Ya, berkelit ya. Intinya bagaimana supaya bisa menang dalam perselisihan, tidak sportif. Nah, jangan seperti itu. Itu perangai kemunafikan. Nah. Ya. Jika melakukan perjanjian, tepati perjanjian. Nah, apabila tidak, maka perang-perang kemunafikan disebutkan ini merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Ubaid menjelaskan di sini, sebenarnya dijelaskan oleh para ulama, nah, bahwa kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, kemunafikan yang itu keyakinan, i'tiqad, yani nifak akbar, nah, ya memang statusnya dia munafik, bukan muslim mukmin, bukan, memang munafik dia, nah, karena sebenarnya dia kafir, hanya saya disembunyikan kekafirannya dalam i'tiqadnya. Itu mulai muncul kemunafikan yang seperti itu ya setelah perang Badar. Nah, yaitu perang Badar meletuskan bulan Ramadan ya, tahun kedua ya Hijriyah. Nah, ketika itu, sebelum meletus perang Badar, di Madinah, nah, Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum, kaum mukminin, di Makkah, orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu belum ada orang munafik. Meletus perang Badar, Nabi alaihissalam dan para sahabat radhiyallahu anhum meraih kemenangan yang gemilang. Nah, 70 terbunuh dari orang-orang kafir Quraisy dan kebanyakan mereka adalah tokoh-tokohnya, pentolan-pentolannya, dan 70 lagi tertawan. Nah, berjaya Islam, kaum muslimin. Ya. Nah. Kemudian hal itu ya membuat menimbulkan rasa takut di kalangan orang-orang kafir. Nah, maka muncullah setelah itu, ya. Nah, muncullah setelah itu orang-orang munafik di Madinah. Naam. Qala Abdullah bin Ubay bin Salul, naam. Ra'sul nifaq fil Madinah. Yani pimpinan munafik di Madinah, dia mengatakan ara anna hadzal amra qad tawajjaha. Kata dia. Dia mengatakan itu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik ya, mengatakan ara anna hadzal amr qad tawajjaha. Saya melihat bahwa Islam ini sekarang telah tampak berjaya meraih kemenangan. Nah, maka yakni dia merasakan ya jadi sulit jika tidak menyembunyikan kekafirannya. Hanya tidak berani menampakkan kekafirannya secara terang-terangan. Maka dia dan kelompoknya, pengikutnya kemudian menampakkan ya keislaman mereka. Menampakkan keislaman, tetapi sebenarnya kekafirannya tetap ada di hati-hati mereka. Nah, itulah ya awal mulanya muncul kemunafikan. Jadi sebenarnya mereka barisannya bersama dengan orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir, ya, Quraisy di Makkah dan mereka ada di Madinah, mereka sebenarnya orang kafir juga. Nah, Thayyib. Nah, ketika Nabi menang, akhirnya mereka merasa khawatir, takut, kemudian mereka ya menampakkan keislaman mereka, padahal sebenarnya batin mereka masih dalam keadaan kafir, i'tiqadnya. Nah, itulah awal mulanya muncul apa? Kemunafikan. Awal mula munculnya kemunafikan. Nah. Dan berlanjut seperti telah kita dengar tadi, dinukil oleh Syekh Rabi dari Syekh Utsaimin bin Utsaimiyah, ya. Jangan menyangka ya bahwa kemunafikan, yakni nifaq i'tiqadi ini, munafik itu sudah tidak ada ya. Bahkan semakin parah dan semakin dahsyat di masa Nabi SAW karena kemenangan Islam, kejayaan Islam, mereka tidak berani menampakkan terang-terangan, tapi sekarang mereka berani menampakkan itu secara terang-terang seperti yang telah digambarkan tadi. Jadi berdasarkan ya keterangan yang telah kita dengar ya, berarti dari sini kita bisa memahami bahwa orang-orang liberal yang kerjanya melempar mushaf, menghinakan syariat, memperolok malaikat, rasul, Allah, dan seterusnya, kategorinya kemana? Karena mereka menampakkan keislaman kan? Nah, kategorinya ada masuk kemana? Munafik. Nah, ya. Seorang muslim beriman yang cinta Allah, cinta rasul, cinta syariat, memuliakan syariat, tidak akan melakukan seperti beriman kepada malaikat, tidak akan melakukan seperti itu. Nah, itu adalah luapan kebencian ketika mengolok-olok, menghina, menunjukkan kekafiran sebenarnya yang ada di dalam hatinya, kedengkian sebenarnya yang ada di dalam hatinya terhadap Islam. Allahu musta'an. Di sini juga Syekh Rabi' mengatakan ya, nifaq amali. Ini tadi tentang nifaq i'tiqadi, bagaimana kondisinya di masa kita. Ya, banyak. Nifaq amali, kemunafikan sifatnya dalam bentuk perang amalan. Kata Syekh Rabi, mawjudun bikathratin. Banyak juga sekarang. Khassatan kata Syekh Rabi, fil harakatis siyasiyah. Secara khusus banyak kemunafikan yang bersifat ya, amali itu di kalangan gerakan-gerakan politik, organisasi-organisasi politik. Nah, banyak Pak di kalangan politikus-politikus. Nah, kama syahida bihi ba'duhum, sebagaimana hal itu dipersaksikan oleh sebagian mereka. Nah, qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan ma araftu siyasiyan illa yakdzib. Sebagian mereka mengakui, mengatakan aku tidak melihat seorang politikus ya kecuali dia mesti berdusta. Tidak ada seorang pun dari kalangan politikus yang aku kenal kecuali politikus itu mesti melakukan kedustaan-kedustaan. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka mengatakan as-siyasatu nifaq, politik itu adalah kemunafikan. Politik itu adalah kedustaan. Nah. Ya, karena yang menjadi target adalah kepentingan, misi kepentingan, ya. Sehingga bagaimanapun caranya dengan dusta-dusta, yang penting bisa tercapai target-target itu. Kata Syekh Rabi, selanjutnya, kathirun minas siyasiyin indahum nifakun amali fil ahzabis siyasiyah. Banyak dari politikus-politikus itu, ya, pada mereka ada kenifakan amali. Di kalangan partai-partai politik. Banyak. Nah, kemudian Syekh ini yang kedua. Yang ketiga yang juga disebut oleh yang di perkara ketiga, nah. Yang juga disebut oleh Syekh Rabi', yaitu di antara tanda kenifakan, nah, yaitu tawalli ahli bidah. yaitu loyal kepada ahlul bid'ah. Nah, mereka mengatakan, mengaku kami ahlu sunnah. Nah, yakulu nahnu min ahli sunnah. Kami adalah ahlu sunnah. Begitu pengakuannya. Teriak-teriak, kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Tetapi amalannya, perbuatannya, ya tawallawna ahlal bid'ah. Mereka loyal kepada ahlul bid'ah. Mendukung mereka, membela mereka, bahkan wa yad'una al-manahij li himayatihim. Mereka membuat kaidah-kaidah, manhaj-manhaj, ya, kaidah-kaidah baru untuk melindungi ahlul bidah, untuk membela ahlul bidah agar mereka tidak ditahdir. Nah, disebutkan oleh beliau, mithlu manhajil muwazanat wal manhajil wasi'il afyah alladhi yas'ul ummata kullaha. Contohnya, ya, mereka yang punya kemunafikan itu mengaku ahlu sunnah yang adil, ya, tetapi sebenarnya ingin membela ahlu bidah, karena mereka kepada ahlu bidah, ya, yang mengarang manhaj al-muwazanat, manhaj netral. Jadi mereka ahlul bid'ah itu jangan hanya ditahdir, ya, jangan hanya dijelek-jelekkan. Mereka juga punya kebaikan-kebaikan. Tidak adil jika mentahdir mereka, hanya menyebut kejelekan mereka, kesalahan mereka. Mereka juga punya banyak kebaikan, harus diimbangi dengan menyanjung juga mereka, kebaikan-kebaikannya. Nah, ini manhaj muwazanah yang kita pelajari, ya, secara mendalam bantahan terhadap manhaj muwazanat ini pada kitab Syekh Rabi, ya, yang kita pelajari apa? Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Naqdil Al-Kutub dan seterusnya. Nah. Dan contoh lainnya adalah al-manhaj al-wasi' al-afya alladhi yas'al ummata kullah. Manhaj yang fleksibel. Manhaj, ya, kami ingin manhaj yang fleksibel yang bisa merangkul semua umat sehingga bersatu semuanya, tidak saling mengkritik dan menyalahkan. Ini manhajnya siapa? Ini manhajnya Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Nah, manhajnya Ali Hasan Al-Halabi. Mereka adalah ikhwaniyun mubtadi' dal, seorang yang bermanhaj ikhwan muslimin mubtadi' yang sesat, ya, menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah al-ahwa, ya, membela mereka. Ali Hasan mengarang kaidah-kaidah, manhaj-manhaj untuk membela mereka. Nah, Abul Hasan juga demikian. Dia mengatakan, kami ingin manhaj yang fleksibel, yang bisa merangkul semua golongan. Nah, kemudian menyuarakan bahwa ini ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Nah, ini kenifakan ini, kata Syekh Rabi'. Dusta. Ya. Penipuan terhadap umat. Itu kenifakan. Dan selain dari itu, dari kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, ya, wa ghairi dzalika minal usul allati wudi'at li muharabati ahli sunnah wa lidzabbi an ahli albid'ah wad dhalal. Dan selain dari itu yang disebutkan tadi, muwazanat, manhaj yang fleksibel, ya, dari kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang dibuat, dikarang untuk memerangi ahli sunnah dan untuk membela ahlul bid'ah wad dhalal. Ini kenifakan. Nah, karena mengaku ahlu sunnah, padahal tidak. Nah, padahal kawannya ahlul bidah, membela ahlul bidah, memerangi ahlu sunnah. Nah, ini kenifakan. Nah, meskipun sifatnya amali. Bisa dipaham ini? Ya, barakallahu fikum. Jadi ini yang bisa kita pelajari malam ini, semoga bermanfaat. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.